إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله para jemaah yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pemirsa Rojak TV dan pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa untuk berupaya memahami apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah untuk diberikan kemudahan dalam memahami agama ini, karena hanya merekalah yang dikehendaki kebaikan oleh Allah taala yang dipahamkan dengan urusan agamanya. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah taala, maka dipahamkan kepadanya tentang urusan agamanya. Salah dalam memahami agama tentu fatal akibatnya. Ya, sebagaimana pembahasan berikut, yaitu qala al-muallifu mughalatatun nafsi haulal asbab. Ya, kesalahan di dalam masalah hukum sebab akibat. Ya, berkata beliau, al-amru tsani an yahdhara mughalatata nafsihi ala hadhil asbab wa hadha min ahammil umur. Ya, yang harus dijadikan perhatian kita adalah kesalahan diri kita tentang masalah sebab. Ini termasuk perkara yang penting, kata beliau. Kenapa? Fa innal 'abda ya'rifu annal ma'siyata wal ghaflah minal asbabil madarrah lahu fi dunyahu wa akhiratihi wala budda. Sesungguhnya setiap kita, ya, seorang hamba itu tahu dia bahwa maksiat, perbuatan dosa dan kelalaian itu termasuk dari sebab-sebab yang membahayakan baginya, baik bahaya di dunia maupun bahaya untuk kehidupan akhiratnya. Itu sudah pasti, itu tahu. Akan tapi apa? Kata beliau, walakin tughalituhu nafsahu au tughalituhu nafsuhu bittikali ala afillah wa maufiratihi tarotan. Tapi ada yang salah dalam dirinya. Kenapa? Ketika orang itu berbuat dosa, ketika dia lalai dalam menjalankan kewajiban, apa yang ada dalam dirinya? Bisikan-bisikan apa? Al-ittikal ala afillah wa maufiratihi. Dia salah paham, wah nanti saya akan minta maaf kepada Allah Ta'ala, nanti saya akan mohon ampun. Ya, seperti ada orang, mas, kenapa Anda tidak sholat? Jawabannya apa? Bukankah Allah Ta'ala Maha Pengampun? Nah, ini namanya apa? Mughalatatun nafsi haulal asbab. Ya, salah dia memahaminya. Makanya orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala dimudahkan untuk memahami agama ini dengan baik, ya, memahami agama ini dengan benar, ya, dengan baik, dengan benar, para jemaah rahmati Allah, ya. Nah, di sini, ya, perlu untuk menjadi perhatian kita, ya, bahwa apa? Bahwa orang yang melakukan kesalahan, ya, kemudian menyandarkan dirinya kepada ampunan Allah semata, sementara dia berbuat dosa dengan seenaknya, itu termasuk perbuatan salah, ya, dia tertipu dan salah dalam memahami hubungan antara istighfar dengan perbuatan dosa. Wabit taswif bitaubah tarotan. Terkadang orang tersebut terkecoh dirinya, dengan taswif itu apa? Saufa, nanti saya akan tobat. Ya. Nanti saya akan tobat. Ya. Wabil istighfar bil lisani tarotan. Terkadang astagfirullah, astagfirullah dengan lisannya. Sementara dia berbuat dosa dengan sengaja. Kemudian dalam dirinya, nanti saya istighfar aja dengan lisan saya. Sudah diampuni nanti sama Allah Ta'ala. Ya. Wayaf alumandubat tarotan. Terkadang dia apa? Nambah dengan amalan yang sunnah. Mungkin ingat Nabi bersabda diantaranya as-salawatul khamsu wal jum'a ilal jum'a wa ramadhan ilal ramadhan muqaffiratul lima bainahunna idza jatunibatil kabair, rawahu Muslim. Salat lima waktu, kemudian Jumat kepada Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu bisa menghapus dosa di antara keduanya selama tidak berbuat dosa besar. Ini terngiang-ngiang, sudah nanti saya akan berbuat yang sunnah. Atau mungkin dengan hadis apa? Ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringi perbuatan yang buruk dengan yang baik, karena itu bisa menghapus. Nah, ini sengaja saya akan berbuat dosa, nanti saya istighfar. Saya akan berbuat dosa, nanti saya akan sholat sunnah. Nanti saya akan berbuat dosa, nanti saya begini. Nah, ini namanya apa? Salah paham, alias gagal, gagal paham. Ya, berusaha dulu untuk tidak berbuat dosa, berusaha dulu untuk melakukan ketaatan, baru mengharapkan rahmat Allah. Itulah harapan yang benar, itulah roja yang benar. Ya, kalau yang tadi namanya irja, seperti orang yang menanam jagung, dilempar begitu saja, tidak dipilih bibit, tidak digarap itu tanah. Kemudian dia duduk tenang-tenang, burung datang dibiarkan, nanti saya panen 1 ton. Ini namanya irja, tertipu dan terkecoh. Nah, makanya kesalahan adalah, oh nanti saya istighfar saja. Kapan? Kalau sudah umur 60, apalagi sudah nunggu 60. Ini para jamaah, itu kesalahan. Bahkan nanti saya istighfar itu sudah salah. Tapi yang benar, harus berupaya untuk menghindarkan. Ya, sebagaimana dalam Al-Baqarah 218, Allah berfirman, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Ulaika alladzina yarjuna rahmatallah. Ya. Sesungguhnya orang beriman dan orang yang hijrah serta orang yang berhijrah di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka lah orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah, ampunan, ya, dan yang lainnya. Artinya apa? Iman, hijrah, jihad. Apa hijrah? Nabi menjelaskan dalam hadis, al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu. Muhajir itu adalah orang yang meninggalkan semua dilarang. Mujahid apa? Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang senantiasa memerangi dirinya untuk selalu taat kepada Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Wallahu ghafur rahim. Mereka lah orang yang mengharap rahmat Allah. Allah maha pengampun, maha penyayang. Jadi untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah, berusaha dulu untuk iman ditingkatkan, dinaikkan. Yang kedua, hijrah, meninggalkan yang dilarang. Yang ketiga, jihad, melaksanakan dan diperintah. Ini enggak, ini memang sudah direncanakan, ya, sudah ada schedule. Maksiat jam segini, istighfar nanti jam segini. Ya, ini namanya mughalatatu an-nafas, ya. Ini kesalahan, ya. Wa bil ilmi taratan wa bil ihtijaj bil qadri taratan. Terkadang ya dia beralasan dengan ilmu, ya. Apa maksudnya dengan ilmu di sini? Ya. Ya, karena juga menuntut ilmu. Kenapa kalau menuntut ilmu? Semua makhluk sampai ikan di laut memohonkan ampun. Ini, ya. Udah kita dosa aja yuk bareng-bareng. Terus nanti kita datang ke majelis taklim, insya Allah habis usaha kita. Ya, sedangkan seperti komputer di delete begitu saja. Ya, maka inilah gagal paham. Ya, wabil ihtijaj bil qadar taratan. Nah, terkadang dia beralasan dengan takdir. Ya sudah, ya saya sudah takdir Allah Taala mencuri. Sudah takdir Allah begini, ya, berbuat maksiat. Benar atau salah? Benar dan salah. Memang betul takdir, tapi alasan salah. Pernyataan benar, alasan salah. Ini salah hasilnya. Ya. Memang betul, tidak lepas dari takdir. Semuanya tidak lepas dari takdir. Oleh karena itu, para ulama, ya, ada pembahasan, tidak boleh berhujjah dengan takdir, membenarkan perbuatan dosa. Ya. Kemudian wabil ihtijaj bil asbah wan nadhair taratan. Terkadang berhujjah dengan al asbah wan nadhair. Ya, al asbah wan nadhair yang serupa. Ya Allah alam, ya mungkin maknanya adalah ini ya. Setelah dia minta ampun, diampuni oleh Allah Taala. Ya, dia berbuat dosa dulunya, kemudian mohon ampun pada Allah Taala, kemudian Allah Taala mengampuni. Wabil iqtida' bil akabir taratan ukhra, atau terkadang dia ngikuti ya tokoh-tokohnya, ini juga berbuat dosa. Ini semua adalah merupakan mughalatatun nafas, kita salah ya dalam memahami persoalan. Bukankah Allah Taala berfirman, ya kalau kita berbuat dosa itu suruh apa? Disuruh segera mohon ampun, ya, dalam surat Al Imran ayat 133 sampai 138. Antum catat, antum buka, merojaah nanti kembali. Allah berfirman apa? Wasari'u ila mawfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah kalian mohon ampun. Jadi segera. Jangan apa? Jangan sampai ke taswif. Jangan nanti. Ya, nanti mulai besok saya akan minta ampun. Ini kalau kita hidup sampai besok. Segera kalian mohon ampun kepada Allah, ya. Segera kalian menuju ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya langit dan bumi yang disediakan bagi orang bertakwa. Jadi di sini mohon ampun itu harus segera. Kita jangan menunda. Dan kalau mohon ampun yang benar, surga jaminannya. Ya, wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang bertakwa. Jadi kalau mohon ampunnya benar, ya, maka dialah orang yang bertakwa dan dialah akan mendapatkan surganya Allah, ya. Nah, mereka punya sifat alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina lin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa mereka? Nah, ini, ya. Setelah mereka berbuat dosa, segera mohon ampun, dia memperbaiki diri. Siapa mereka? Orang-orang yang menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Tetap saja dia menghartanya, ya, dan dia bisa menahan diri dari amarah dan memaafkan manusia. Allah suka dengan orang yang berbuat baik, ya. Dan juga siapa? Sifatnya walladzina fa'alu faisatan, ya, walladzina idza fa'alu faisatan, ya, au dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka adalah orang-orang yang idza fa'alu fahisatan, ketika mereka berbuat fahisyah, ya, dosa fahisyah kadang dimaknai dengan para ulama zina, ya, au dzalamu anfusahum, zalim pada diri mereka, apa yang mereka lakukan? Dzakarullah, segera ingat kepada Allah. Bukan menunggu. Dan saya bertanya kepada Anda, pada antum sekalian, ketika kita berbuat dosa, sadar enggak sih bahwa itu dosa? Sadar tidak bahwa itu salah? Hati nurani tidak akan bisa ditipu bahwa ini salah. Cuman lapisan-lapisan hati, ya, sehingga sinyal yang masuk ke dalam gelombang yang ditangkap oleh hati itu yang berbeda, ya, karena yang satu sinyalnya lemah, ya, hatinya jadul. Kalau HP jadul, ini hatinya yang jadul. Kalau hatinya kuat, selemah apapun gelombang itu akan mudah tertangkap, kemudian dibaca, Lalu apa? Ada print out-nya. Segera print out itu, ya. Tidak lemot, cepat sinyalnya. Istighfar, segera istighfar. Maka orang yang benar istighfarnya adalah ayat berupa wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Jangan ditunda. Ini para jemaah. Kalau menunda, dia terkecoh. Kalau terkecoh, ya berbahaya bagi dunia dan akhirat. Ini para jemaah. Disuruh segera, ya. Dan walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfalu lidzunubihim walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang seperti itu, orang-orang yang bagaimana? Orang-orang ketika dia berbuat fahisyah atau dolim kepada diri mereka, langsung ingat pada Allah Ta'ala. Langsung ingat. Istighfar langsung. Di saat itu juga. Ya. Kemudian apa? Kemudian dia tidak terus-menerus. Ya. Mohon ampun pada Allah. Ingat Allah, mohon ampun pada Allah atas dosanya. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan dia tidak tetap menerus-menerus dalam berbuat dosa. Bukan astagfirullah, lihat lagi. Astagfirullah, lihat lagi. Tidak. Ya, astagfirullah sudah berhenti. Walam yusirru ala ma fa'alu. Tidak terus-menerus dia berbuat dosa. Wahum ya'lamun. Sementara dia tahu. Ya, ini para jemaah. Ah, yang demikian ini apa? Ya, Allah berfirman, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar ya khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Maka orang-orang seperti itulah yang mendapatkan ampunan dari Allah, mendapat surga, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah senikmat-nikmat pahala bagi orang yang amilin, yaitu yang berupaya, ya, yang berupaya untuk benar dalam dia mohon ampun, ya, dalam dia memahami sebab akibat, ya, jangan sampai memahami nanti Allah Maha Pengampun kok, sudahlah gampang, Allah Maha Pengampun, itu namanya gagal paham, ya. Oleh karena itu, setelah itu Allah Ta'ala berfirman, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Qad khalat min qablikum sunanun, dan telah berlalu bagi kalian sunan. Sunanun yaitu apa? Bagaimana orang terdahulu? Bagaimana dengan kaum Lut? Dilempar batu dibalik dan dilempar batu. Bagaimana dengan kaum 'Ad, kaum Samud? Bahkan jangan lama, jangan terlalu jauh, tapi Ibnu Qayyim mengatakan baik peristiwa yang lalu maupun peristiwa yang sedang terjadi pada zaman ini yang bisa kita saksikan yang begitu mudahnya sekarang, tidak hanya dengan apa, dengan berita yang kita dengar, tapi juga dengan ainul yakin, bukan hanya dengan ilmu yakin. Kalau ilmu yakin, ada berita gempa di Lombok, ilmu yakin, ada tsunami di Aceh, ada tsunami di Jepang, ilmu yakin. Tapi ketika melihat YouTube, gambar-gambar sudah ada, sudah itu maksud ainul yakin. Apalagi datang ke sana hakul yakin, sudah sekarang tuh. Ya. Para jemaah mati Allah. Qad khalat min qablikum sunanun. Ya, sudah berlalu bagi kalian sunanun, yaitu bagaimana kejadian peristiwa yang menimpa orang-orang. Fasiru fil ardi. Maka kalian berjalan di atas muka bumi. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka perhatikan, lihatlah bagaimana akibat mereka yang mendustakan Allah. Karena sebab mendustakan, akibatnya Allah musnahkan. Jangan nunggu, oh nanti saya minta ampun. Nantinya kapan? Ditambah lagi 70 tahun misalkan. Para jemaah rahmati Allah. Ya. Nah, ini adalah merupakan apa? Merupakan pelajaran besar, ya. Allah berfirman, hada bayanul linnas, ya. Ini merupakan penjelasan bagi manusia, ya. Wa hudaw wa mau'idatul lil muttaqin. Dan sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai mau'idzah, nasihat bagi orang bertakwa. Bagi manusia yang tidak bertakwa, peringatan. Bagi mereka yang bertakwa, ini nasihat. Ya, nasihat agar kita jangan seperti itu. Makanya fasiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Perhatikan ya, bagaimana berjalan di atas muka bumi, perhatikan, ambil pelajaran bagaimana akibat bagi mereka yang berbuat dosa. Khata' fi fahmil istighfar, ya, khata'un fi fahmil istighfar, kesalahan dalam memahami istighfar. Kata beliau, wa katsirun minan nasi yadhunnu annahu law fa'ala ma fa'ala thumma qala astaghfirullaha zalad dambu wa raha hadza bihadza. Ya, banyak manusia yang menganggap, mengira, menyangka seandainya dia berbuat apa yang dia perbuat itu dari dosa, lalu dia mengatakan astaghfirullah. Nah, anggapannya apa? Zalad dambu, dosa sudah terangkat. Wa raha hadza bihadza, maka akan bisa tenang ya, dosa dengan istighfar. Sudah selesailah, nanti kita istighfar. Seandainya nanti kita istighfar kemudian memalingkan dari dosa, itu juga tidak benar. Ketidakbenaran apa kesalahannya? Kesalahannya menunda istighfar. Apalagi kalau ya nanti kita istighfar aja, dosa istighfar, dosa istighfar. Dosa istighfar, ya, nunduk mata istighfar, lihat lagi istighfar, lihat lagi dosa lagi. Nah, ini para jemaah rahmati Allah, itu ada kesalahan kata beliau. Wa qala li rajulun minal muntasibin ilal fiqhi. Ini kembali pada pemahaman, ya. Telah berkata kepadaku seorang yang menisbatkan kepada fikih. Artinya apa? Orang ini beralasan dengan agama, ya, untuk melakukan kesalahan. Apa katanya? Ana af'alu ma af'alu summa aqulu subhanallah wa bihamdihi mi'a marrah wa qad ghufira dzalika. Ya. Ajma'uhu kama sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala fi yawmin subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah hutat anhu khotayahu walau kanat mithlu zabadil bahr. Rawahu al-Bukhari. Ibnu Qayyim beliau menyampaikan pengalaman pribadi beliau. Ada orang yang berkata kepada saya, orang ini termasuk orang yang menisbatkan kepada fikih. Artinya apa? Berdasarkan agama, ya, berdasarkan dalil, ya. Jadi berbuat dosa dengan dalil itu maksudnya. Apa? Saya melakukan apa yang saya lakukan, itu dosa. Lalu saya membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka semuanya dihapuskan. Sebagaimana hadis, bawa hadis ini. Ya, bawa hadis. Barang siapa dalam satu hari membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, dihapuskan dosa-dosanya, kesalahannya, meskipun sepenuh buih yang ada di laut. Ya. Ini pengalaman Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau memberikan contoh ini salah seperti ini. Ya. Yaitu dalil dipakai untuk berbuat dosa. Ini namanya salah paham. Hadisnya betul, tapi dalam penerapan dan praktiknya tidak benar. Orang itu harus berusaha dulu taat, berusaha dulu tidak berbuat maksiat. Ketika terjerumus, nah baru jangan putus asa, ya. Sebagaimana Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Wahai, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Mungkin dia, aduh sudah saya sudah banyak dosa saya ini, bagaimana ya? Saya memang menyesal, apakah bisa diampuni seperti ini? Jangan putus asa. Nah, ini sudah menyesali, sudah memahami kekeliruannya, jangan putus asa, karena Allah, Allah mengampuni semuanya. Ya. Sebagaimana juga Nabi bersabda, Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, kalian berbuat dosa siang dan malam dan aku mengampuni dosa kalian, maka minta ampunan pada aku, maka akan aku ampuni. Kalau salah paham, oh berarti enggak apa-apa kita berbuat dosa, nanti kita minta ampun. Itu namanya apa? Gagal paham. Ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa Rasul, ambil, khudil kitab biquwah, kata Allah, ambil kitab dengan kuat, laksanakan dulu perintah itu dengan betul-betul sungguh-sungguh, dan tinggalkan yang dilarang dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau suatu saat terjerumus, jangan putus asa, baru itu benar para jemaah. Tapi kalau dibikin permainan, dosa istighfar, nah ini ya namanya terkecoh. Ya. Wa qala li akhar min ahli Makkah, dan ada yang lain mengatakan, ini penduduk Mekah katanya beliau, nahnu idza fa'ala haduhuna ma fa'ala thumma tasala wa tafa bil bait usbu'an qad muhya anhu dhalik. Ada, kata beliau, wa qolali, berarti kan pengalaman beliau ini, ada orang Mekah mengatakan, kami kalau berbuat dosa seorang dari kami, lalu kami mandi, kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah seminggu, maka semuanya hilang. Ya, semuanya hilang. Ya. Ya termasuk ya kita juga tidak seudon ya. Kalau sudah malam 27 Rajab itu di haram luar biasa. Ya, jutaan orang berkumpul. 27 saja. Sebelumnya tidak terlalu. Ya, karena meraih Lailatul Qadar. Ya. Karena kalau sudah mendapat Lailatul Qadar, dihapus dosa-dosa. Nah, ini termasuk juga salah satu terkecoh. Ya, mangqoma bi man shoma Ramadan wa imanan, ya, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Ya. Man qama bi Lailatul Qadar ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Seakan-akan sudah dihapus semua dosa-dosanya. Jadi dosa setahun, nanti 27 Ramadan kita siap-siap. Untuk apa? Untuk melebur dosa. Itu namanya gagal. Gagal paham ya, Wan. Salah paham, salah. Makanya beliau di sini yang menukil perkataan penduduk Mekah, ya, yang disampaikan oleh beliau, apa katanya, kami kalau punya dosa, berbuat dosa, ya, dosanya nggak main-main, ya. Kalau tadi dalam hadis dibawa dosa sepenuh buih yang ada di lautan, lalu kali mandi, tawaf seminggu, ya, sampai seminggu bahkan di sini, sudah selesai semuanya. Wa qala li akhar, qad sahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya tadi kan membawa kepada apa? Membawa kepada agama, kepada fikih. Tapi fikihnya salah. Ya. Fikihnya salah. Ya. Salah fikih ini fatal para ikhwan. Salah paham. Ya. Apa? Yang lain menurut oleh saya, ada hadis yang sahih dari Nabi. Apa itu? Nabi bersabda, Allah berfirman, ya. Adnaba 'abdu dhanban faqala ay rabb asabtu damban faghfirli faghfara lahu thumma makatha ma syaa Allah thumma atnaba damban akhar faqala ay rabb asabtu damban faghfirli faqala Allah azza wa jall 'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru damba wa ya'khudhu bihi qad ghafartu li 'abdi falyasna ma syaa. Rawal Bukhari wa Muslim. Ada lagi yang sampai bawa hadis. Apa hadisnya? Hadis sahih. Ya. Seorang hamba berbuat dosa, Lalu dia berkata, ya Allah ya Rabbi, saya berbuat dosa, ampuni saya. Maka Allah mengampuni dia. Kemudian dia berdiam beberapa waktu, ya, masya Allah, sebagaimana Allah kehendaki. Lalu dia berbuat dosa lagi. Lalu dia berkata, aku, ya Allah ya Rabbi, saya berbuat dosa lagi, ya ampuni saya. Maka Allah Ta'ala berfirman, hambaku tahu kalau dia itu punya Rob, punya Tuhan, punya Rob yang mengampuni dosa dan dia mengambil istighfar, maka aku mengampuni hambaku itu dan silakan dia berbuat apa saja sesuai dengan kemauannya. Lalu apa? Si hamba tadi, wah ini kesempatan. Allah Ta'ala mau bicara apa? Sudah terserah kamu deh, mau buat dosa apa saja. Apakah kemudian setelah itu kita dosa lagi? Ya, dengan dasar hadis ini, itu namanya salah paham. Ini yang ingin disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Nah, ini semuanya merupakan kesalahpahaman. Ya. Dan dia orang ini berkata, waqala ana la asyukku anna li rabban yaghfirud damba wa ya'khudhu bihi wa hadha darbu minan nas qad ta'allaqa bi nususin minar raja wa takala 'alaiha. Ya. Orang itu berkata, aku tidak ragu bahwa Allah mengampuni dosa sehingga dia berbuat itu. Apa kata Ibnu Qayyim? Ini contoh dari sebagian orang yang menghubungkan dalil-dalil roja, ya. Tapi dalilnya dalil roja, sementara sikapnya sikap irja, paham ya? Ya, dalil-dalil roja, harapan dari Allah Ta'ala, tapi sikapnya irja. Irja itu apa? Tertipu, terkecoh, al-iqtiror, ya, terkecoh. Ya. Kemudian wa ta'ala qabiha bikil tayadaih wa ida'utiba 'ala al-khataya wal ihbab fiha sarada dhalika sarada laka ma yahfadhuhu min si'ati rahmatillah wa maghfiratihi wa nususi ar-raja. Ya. Jadi kalau mereka berbuat dosa, ya, dan terus-terus berbuat dosa, kemudian dia mengatakan kepada Anda apa yang dia ingat, apa yang dia pahami, apa yang dia apal. Dari apa? Keluasan rahmatnya Allah dan ampunannya, serta menyampaikan dalil-dalil masalah, dalil roja. Bukankah Allah mampu mengampuni? Lihat, Nabi bersabda, pakai dalil. Ya, itu namanya ngaji tapi salah paham. Ya. Dalilnya apa? Barang siapa baca subhanallah bihamdi 100 kali, meskipun dosanya sepenuh buih di lautan, diampuni. Ya. Kalau kita berdosa sampai 3 kali, mohon ampun. Dosa, mohon ampun. Dosa istighfar. Maka Allah mengatakan, sudah, kamu sudah berbuat, terserah kamu. Ya. Terserah kamu di sini. Nah, ini para jamaah, ini namanya kesalahan dalam memahami. Ya. Maka bersandar kepada hal tersebut semata-mata tidak benar, tapi tadi sudah saya sampaikan, ya, rojak yang benar itu Al-Baqarah 200 berapa tadi? Al-Baqarah 218. Ya, antum buka di situ, ulama menjadikan dalil ini sebagai hujjah rojak, bukan irja. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang beriman dan orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Iman, hijrah, jihad. Ya, iman yang benar, hijrah meninggalkan yang dilarang, upaya yang sangat maksimal. Wa ma atakumur rasulu fahudhuh. Apa yang dibawa Rasul, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang, tinggalkan. Kalau sudah seperti itu, baru mengharapkan rahmat Allah. Dosa tidak mau berhenti mengharapkan rahmat Allah. Dosa di schedule. dijadwal. Ya, nanti dosa jam sekian, istighfar jam sekian. Ya. Nah, itu bahasanya kan seperti itu. Ya, kalau sudah direncanakan, maka tidak seperti itu. Apa? Harus ada upaya maksimal. Ya. Kata beliau, walil juhali min hadad darbi minan nas fi hadal babi gharaibu wa ajaibu. Maka orang-orang dikatakan juhal ya, ini bukan bahasa saya, ya, bahasa beliau. Karena orang sekarang sukanya memperhalus semua hal, tapi aslinya kasar juga. Ya, ini orang-orang bodoh dengan contoh seperti ini, ya, dalam hal seperti ini termasuk yang aneh. Ya, gharaibu wa ajaibu, aneh, ajaib, ya, itu. Ada juga contoh yang lebih aneh lagi, ya. Seperti kaqali ba'dihim, seperti perkataan sebagian mereka, wa katsura mastata'tu min al-khotaya idza kana al-qudum ala karimin, ya. Aku berusaha untuk berbuat dosa, yang penting ya kita minta ampunan kepada Allah Ta'ala. Yang lain mengatakan wa qul akhar atanazzu min ad-dunub jahlun bi sa'ati afillah. Orang yang membersihkan diri dari dosa itu termasuk kebodohan terhadap luasnya ampunan Allah. Jadi kalau ada orang berupaya untuk tidak berbuat dosa, dikatakan apa? Tidak tahu dan tidak paham atas lapangnya, luasnya ampunan Allah. Wah, kamu ini enggak perlu kamu pusing mikirin dosa. Ya. Apa kamu enggak tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun? Seperti itu bahasa langsungnya. Ya. Jadi kalau ada orang mau melepas dirinya dari dosa, dituduh ya dan dikatakan dia itu orang yang bodoh terhadap luasnya ampunan Allah. Yang kan mengatakan wa qaulul akhir tarkud dunub jur'atun ala maghfiratillah wastisghari laha, ya Allah. Yang lain mengatakan meninggalkan dosa termasuk apa? Termasuk orang yang songong, jur'ah, termasuk dia berani ya terhadap apa? Ampunan Allah, dan menganggap ringan, menanggap remeh ampunan Allah. Jadi kalau ada orang meninggalkan dosa dianggap meremehkan ampunan Allah. Ya ini ya. Ya, tipu daya syaitan. Ya. Upayakan dulu taat. Upayakan dulu untuk meninggalkan maksiat, baru kita mengharapkan rahmat dan ampunannya, ya. Bahkan beliau menukil perkataan Ibnu Hazm, wa qala Muhammad Ibnu Hazm, ra'aitu ba'd haula man yaqulu fi du'aihi Allahumma inni a'udzubika minal ismah. Kata Muhammad Ibn Azam, ya, beliau mengatakan, aku melihat sebagian dari mereka yang berdoa. Isi doanya apa? Ya Allah, aku berlindung kepada engkau menjadi orang yang maksum. Lucu juga ya. Memang tidak ada orang maksum. Yang maksum hanya Nabi. Kan aneh. Ya. Seharusnya Allah apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abaduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu seharusnya. Apalagi ya Allah ampuni aku kalau engkau mau. Ah, ini apalagi. Kalau ini enggak, ya Allah aku beri kepada engkau dari ismah, yaitu apa? Orang yang maksum dari dosa. Karena apa anggapannya? Kalau bebas dari dosa berarti dia meremehkan ampunan Allah. Meremehkan ampunan Allah, perkara yang berat. Nah, ini ya biasanya pemikiran-pemikiran sufi ya, sampai mengatakan apa? Ya Allah, aku tidak pantas masuk surga Firdaus dan aku tidak kuat masuk neraka. Padahal Allah dengan tegas, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi dengan tegas, wa idza sa'altumullah al-jannata fas'aluhu al-firdaus. Kalau kalian minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Jadi intinya apa? Jangan neka-neko. Intinya apa? Kita jangan memahami sendiri. Intinya apa? Sudah diajarkan bagaimana cara memahami agama ini. Makanya ini tadi Ibnu Qayyim merasa aneh. Ada orang yang menisbatkan dirinya kepada fikih. Artinya itu kepada dalil. Tapi tidak pada tempatnya. Tidak semestinya. Nah ini para jemaah, sampai di sini semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan kami serahkan kepada ikhwan yang ada di studio. Falitafaddal mashkurun. Naam Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi dan pembahasan yang begitu bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya, khususnya untuk ilmu yang Ustaz sampaikan untuk kami. Berikutnya kami akan memberikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silahkan di 0218236543 untuk pesan singkat di 0819896543. Kami akan bacakan terlebih dahulu pesan singkat yang telah masuk dari Bapak Torpa di Rantau Prapat yang bertanya, assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya Ustaz, kalau sakit bisa menghapus dosa, lalu dosa yang bagaimana yang terhapus dengan sakit tersebut Ustaz? Jazakumullahu khairan. Silakan Ustaz. Ya. Nabi bersabda, ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hamin wala ghammin wala hazanin wala adha hatta syauqatu syakuha illa kafarallahu min khotoyahu rahu muslim. Tidaklah menimpa seorang muslim dari penyakit, dari bencana, dari kesedihan, kegundahan, dan apa saja yang tidak menyenangkan, bahkan duri yang menusuk kakinya, itu menghapus dosa-dosa. Betul. Ya, bahwa bencana, penyakit, itu bisa menghapus dosa. Bahkan duri yang menusuk kaki kita, menghapus dosa. Dosa yang mana dihapus, dijelaskan dalam hadis yang lain, ya, seperti tadi, as-salawatul khamsu, wal-jum'a ilal-jum'a, wa ramadhan la-ramadhan, mukafiratun lima bainahunna, idha jatuni batil kabair. Salat lima waktu, Jum'at, satu ke berikut dan Ramadan yang satu ke berikutnya bisa menghapus dosa-dosa di antara keduanya selama tidak berbuat dosa besar. Maka yang dihapus dengan musibah, dihapus dengan mandubat, yaitu amalan-amalan sunnah, ya, itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar maka harus dengan bertobatnya. Allahu a'lam bissawab. Ya. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Selanjutnya ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya via telepon. Silakan, kami tunggu pertanyaan Anda di 0218236543. Silakan. Halo. Silakan. Ya, halo. Halo. Ya, dengan siapa ini, di mana? Dengan Samsir di Kolaka. Silakan Bapak pertanyaannya. Iya, begini Pak Ustaz, saya mau tanya. Katanya sih kalau misalnya orang telah melaksanakan ibadah haji itu dosanya semuanya terampuni begitu. Nah, bagaimana kalau kemudian itu biaya haji yang dia pakai itu dia mendapatkannya tidak kurang halal, tidak halal begitu Pak Ustaz? Apakah bisa dikatakan bahwa nanti setelah pulang haji itu dosa yang terampuni begitu Pak Ustaz? Baik, terima kasih banyak. Ya. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Nabi bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Nah, tapi di sini haji dengan sifat al-mabrur, ya, haji mabrur. Makanya kita berdoa kepada Allah di jannah hajinya mabruron, ya. Apakah bisa haji tidak mabrur? Ya bisa, diantaranya yang Bapak sebutkan tadi, kalau hasilnya dari yang haram. Ya. Karena apa? Karena Nabi bersabda, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Ta'ala itu Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Tidak bisa tidak menerima kecuali yang baik. Ya, demikian. Maka kalau tidak diterima, ya bagaimana bisa menjadi haji yang mabrur, ya. Demikian Allahu a'lam bissawab. Ya. Baik, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Selanjutnya kami angkat kembali untuk penelpon yang kedua. Silahkan, kami tunggu di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana ini? Pak Samiran dari Pak Samiran dari Lampung. Silakan Pak Samiran. Mau bertanya bagaimana tata cara salat sunat tasbih. Ya, itu aja Ustaz, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Boleh diulang, salat sunnah apa? Tasbih Ustaz. Oh, salat sunnah. Salat sunnah tasbih. Ya. Ya. Ya, ya memang ada dua yang mengatakan, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif, ya. Namun apa? Yang saya tahu ya, banyak membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cuman nanti coba saya rujuk kembali ya, karena memang salat sunat tasbih ada yang mengatakan derajatnya lemah, ada yang mengatakan sahih. Allahu alam, coba nanti kita rujuk kembali. Ya. Lanjutkan Ahi. Baik, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk Anda kembali untuk telepon yang ketiga, silakan. Kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan yang Ustaz telah sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini. Silakan. Halo. Ya, halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Ibu Aminah. Silakan Bu Aminah, pertanyaannya. Saya mau tanya Pak Ustaz. Perempuan, tapi sudah nikah, sudah punya suami. Apakah dia masih tanggung jawabnya anak saya laki? Diulangi lagi Bu, mohon maaf dikecilkan televisinya. Pertanyaannya diulangi, silakan. Saya punya anak perempuan. Ya. Saya punya anak perempuan sudah nikah. Apakah saya punya anak, ada adiknya laki sama kakaknya laki. Apakah dia itu masih tanggung jawabnya anak saya laki kakaknya? Apakah dia masih tanggung jawab anak laki kakaknya gitu? Ya. Apa suaminya? Ya. Apa suaminya gitu? Ya. Oh, ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Ustaz. Tolong bisa diulang? Baik, ibu tadi memiliki anak perempuan, sudah menikah. Pertanyaannya adalah apakah anak saya perempuan ini masih menjadi tanggungan kakak-kakaknya laki-laki atau sudah menjadi tanggungan suaminya, Ustaz? Silakan. Iya. Kalau seorang wanita sudah menikah, maka orang tuanya lepas dari tanggung jawabnya, apalagi saudara-saudaranya. Kalau sudah menikah, maka penuh menjadi tanggung jawab seorang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu menjadi ya, yaitu qawwam, ya, menanggung wanita dengan sebab keutamaan satu dengan yang lain dan dengan sebab nafkah. Oleh sebab itu, karena besarnya tanggungan suami terhadap istri, sehingga Nabi bersabda, ya, "Lau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." kalau boleh aku menyuruh orang sujud sama orang, aku suruh istri sujud sama suami. Ya, nah itu. Jadi apa? Sudah menjadi tanggungan suami, bukan saudara, bukan yang lain. Ya. Kemudian kepada bapak tadi yang bertanya, ya, bagaimana dalam hadis Ibnu Abbas ya, caranya sholat, ya, sholat 4 rakaat, setiap rakaatnya baca Al-Fatihah dan surat. Kalau sudah selesai dari baca Al-Fatihah, ya, pada setiap rakaat membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 15 kali. Kemudian ruku, ya. Kemudian membaca lagi, yaitu apa? 10 kali, ya. Kemudian habis itu i'tidal membaca lagi 10 kali Subhanallah alhamdulillah wa ilaha illallah wallahu akbar, ya. Kemudian sujud, ya, membaca 10 kali. Kemudian berangkat mengangkat kepalanya di sujud dan membaca juga 10 kali. Seperti itu, ya. Jadi baca Al-Fatihah, ini hadis Ibnu Abbas, ya, riwayat Abu Dawud dan Ibn Majah. Allahu a'lam bishawab. Ya, tafadhol. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari pesan singkat kami akan bacakan dari seorang ibu yang bertanya sebagai berikut. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Saya kemarin puasa Asyura, tapi di waktu siangnya saya datang bulan. Nah, apakah saya gagal mendapatkan kebaikan dan pahala dari puasa tersebut, Ustaz? Silakan. Pertanyaan yang baik, ya. Mungkin banyak terjadi kepada para akhwat kaum wanita, ya. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini boleh beralasan dengan ini, ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal ibadah kita. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan dibalas, begitu pula keburukan. Ya. Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Man hamma bihasanatin wa lam ya'malha katabahu Allah 'indahu hasanah kamilah." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang bersungguh-sungguh hamma, ya, ya, man hamma, hamma itu orang yang berkeinginan kuat untuk melakukan satu kebaikan, kemudian dia tidak melakukannya karena ada uzur, maka apa? Dia akan dicatat dengan kebaikan yang sempurna. Ingat, ya, bahkan dilipat gandakan menjadi 700 sampai tidak hingga ila dzifin katsirah. Ini para jemaah. Nah, ini sudah puasa. Seandainya saya nanti akan puasa. Besok tanggal 10 Muharram saya puasa. Menjelang sahur, head. Tetap dapat pahala, apalagi sudah sampai menjalankan sampai tengah hari. Ya, puasanya pahalanya penuh, hasanah kamilah sempurna. Bahkan dilipat gandakan menjadi 700. Sabi'i adifinila, ya. Difin kathiroh, sampai berlipat ganda yang banyak yang Allah Maha tahu. Jadi jangan sedih, ya, apalagi itu memang tidak mungkin bisa dihindari, tetap akan mendapatkan pahala. Namun kadang-kadang yang namanya perasaan itu tidak enak. Waduh, rugi dong, saya sudah sampai jam 4 atau jam 5 kurang 15 menit maghrib, haid. Jangan khawatir, jangankan haidnya menjelang 15 menit mau maghrib, ya, 15 menit mau sahur, ya, bukan mau buka, 15 menit mau sahur, dapat pahala tidak? Dapat pahala. Pahalanya berapa? Sempurna. Kenapa? Man hamma bihasanatin walam ya'malha katabahullah indahu hasanah kamilah. Allah mencatat dengan sempurna. Allahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semuanya. Pertanyaan terakhir, Ustaz, kami akan bacakan pertanyaan sebagai berikut. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana cara yang baik berbicara dengan orang tua kita bahwa sahnya nikah tidak memakai adat tradisi setempat, karena saya ingin sederhana saja dan lebih mendekati dengan sunnah Nabi dalam menikah. Bagaimana cara menjelaskan kepada orang tua kita agar kita tidak berdosa karena membantah keduanya? Silakan Ustaz. Yang pertama, memang birrul walidain itu satu kewajiban, ya. Dan ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah tidak boleh. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Ya, wa innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Nah, sekarang masalah nikah, masalah yang syar'i, namun juga berhubungan juga dengan tradisi tadi. Nah, tradisi selama tidak bertentangan dengan syariat harus dipegang dan harus dijaga. Sehingga kita harus pelajari mana tradisi yang bertentangan, mana yang tidak. Yang bertentangan, nah ini baru nanti bagaimana sikapnya. Yang tidak bertentangan harus dijaga. Berarti untuk mengetahui bertentangan atau tidak, ya kita harus selalu pintu mengetahui perbedaan itu. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Perintahlah dengan tradisi urf, ya. Sehingga ada kaidah al-adatu muhakkamah, adat sebagai hukum. Tapi jangan berhenti di sini, malam tu khalif asyara, selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, ya harus ikuti syariat. Tidak boleh tradisi dipegang, ya, tidak boleh. Fala warabbika ya la yu'minuna hadukum, ya, apa Allah telah berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma lam yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak beriman mereka sampai engkau menjadi engkau sebagai hakim untuk memutuskan perkara dengan mereka dan tidak rasa berat dan tunduk dengan sepasrah-pasrahnya. Tapi kalau tidak bertentangan dengan syariat harus dipegang. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh. Tinggal bagaimana caranya menyampaikan kepada orang tua, ya. Harus disampaikan dengan cara yang baik, ya, apalagi hal tersebut. Sementara ketika disuruh untuk syirik saja disuruh berbuat baik, ya. Wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tua itu maksa untuk berbuat syirik yang kau tidak mengerti ilmunya, jangan taati, tapi tetap berbuat baik kepada keduanya dalam kehidupan dunia. Maka di sini sifatnya teknis, ya. Pertama, mungkin cari waktu yang tepat. Nah, yang kedua, mungkin kita mulai dengan banyak mukaddimah, ya. Banyak mukaddimah. Yang pertama, ya, kasih hadiah. Yang kedua, karena mau menikah, ya kalau bisa udah siap sehingga tidak membebani orang tuanya. Nah, kalau sudah siap kan enak ngaturnya. Tapi kalau semua biaya orang tua, yang ngatur kita, biayanya orang tua, ini yang repot. Ya, kamu nggak ada sumbangannya, nah, ini kan bisa begitu. Sudah nggak pakai duit, nggak pakai dana, ngatur-ngatur, udah urusan saya, bisa begitu. Tapi kalau dari kita sudah siap, nah, ini meskipun sudah siap juga tidak boleh kita sembarangan ngomong sama orang tua. Tetap harus ngomong dengan sebaik-baiknya, ya, memberikan solusi, ya. Enggak ada musik, pakai apa, nasihat anak-anak kecil, ya, enggak ada masalah, boleh ketika waktu pernikahan. Jadi pasti ada solusinya, ya. Dan paling tidak ngomong dengan baik-baik kepada orang tua. Disuruh syirik saja tetap berbuat baik kok, tapi tidak taat, apalagi hanya sekedar seperti itu, ya. Dalam pengertian tradisi harus bisa, jangan mutlak semua tradisi ditolak, tidak. Mana yang sudah syariat, pakai Maka yang bertentangan syariat, ah tinggalkan. Ya, tinggalkan. Misalkan ini Ustaz tradisinya istri itu harus pakai kemben. Nah, ini baru bertentangan syariat. Wong suaminya belum tahu punggungnya, orang sekampung sudah lihat punggungnya istrinya semua. Kadang salaman, cium pipi. Suaminya belum cium, orang sekampung udah cium istrinya semua. Nah, ini baru nih yang tidak benar, ya. Nah, ini bagaimana ngomong sama orang tua. Nah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini akhir dari pertemuan kita. Wa jazakumullah khairan kepada ikhwan yang ada di masjid dan juga kepada sejak subuh bersama kita di sini dan juga kepada ikhwan yang ada di studio. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita istiqomah. Kepada para pemirsa Roja TV dan pendengar Roja di mana pun Anda berada, semoga Allah Ta'ala memberi istiqomah kepada kita, pemahaman yang benar terhadap agama, dan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.